الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Beberapa perkara yang mustahak bahawa direnti. Beberapa perkara yang mustahak, mustahak tu bagi kita orang yang berakal tu lah. Ataupun orang yang tak berakal, dia tak mustahak untuk dia. Bahawa jadi beberapa perkara yang mustahak, yang penting bagi kita orang yang berakal ni, mustahak bahawa direnti. Penting dan patutlah bahawa direnti, dinampak di mata hati. Patutlah kita orang nampak di mata hati ni berapa perkara depan lagi ni. Kita orang nak ngaji usuluddin ni. Apa dia ni? Oh ya, segala perkara yang ada itu dua bangsa, dua. Dua bangsa ni je. Segala perkara yang ada tu, perkara yang ada, yang ni apa? Yang ni yang ada dirinya. Tulis betul yang ada pula. Yang tu sebut yang ada. Yang ni yang ada dirinya. Yang ada dirinya. Dengan bahawa sah didapat. Dengan salah satu dari pencenderaan yang lima, atau baca indera yang lima. Begitu. Itu ada. Kita lepas banyak dalam padon. Sebut kata ada, kena kepada benda yang diri sendiri itu sah dan boleh kita dapat dengan salah satu dari perempuan yang lima. Walaupun mana-mana pun tak apa, jalan mendengar, jalan melihat, apa saja, bila kita sah dapat, sah dapat benda tu. Ini perkara yang ada, yang ada, yang bangsa ada. Dua bangsa juga. Dua bangsa juga. Ada dua jenis je. Tak lepas ada dua ni lah. Berarti kalau sikit pun dah ingat lah. Mana dia kata satu yang ada dengan membawa dirinya sendiri, yang ada perkara yang ada, tapi ada dia tu ada dengan membawa diri sendiri, ada dengan jalan membawa dirinya nya perkara tu. Perkara tu tak dia. Perkara yang ada, tapi ada tu dengan membawa ini dengan jalan membawa dirinya sendiri. Ada bawa diri sendiri, tak ada bawa diri sendiri. Macam mana? Tak tupai benda lain. Tak tupai benda lain. Tu. Kenapa tu? Tulis itu sikit, betul yang diri sendiri tu. Yakni tak lekat dan menupan pada apa-apa, dan boleh ada dengan cara terasing. Boleh ada dengan cara terasing. Orang panggil, tapi kita ada yang bawa diri sendiri. Benda ada, Lepas tu ada dengan cara diri. Bawa diri sendiri. Mesti bawa diri sendiri. Ha ni. Sebab kita tak tebuk ni. Ha tebuk ni. Ada dia lekat dia apa? Yang tak lekat di tangi. Lekat di tangi. Boleh bawa tubik pula. Letak di tepi ni. Lekat di tu pula. Ha lekat tu dah. Berarti ada dengan cara terasing berkena tupai duduk lekat tengah di benda lain. Ada cara diri dia. Boleh bawa dia panggil. Tak lekat di benda, tak menupai di benda lain. Ha tu. Kalau ha tu kita ni, ha kita sendiri ni. Ha nampak tu dah. Ha tu tu bawa diri sendiri. Apa lagi? Kalau kata boleh pindah ke mana-mana boleh tu tak? Mana boleh pindah ke mana-mana? Ya, ni di, bawa diri sendiri ni. Boleh pindah ke mana-mana? Arab boleh pindah juga. Kalau pindah sini tu, pindah. Dia pindah dengan cara teralih. Apa ni? Dengan cara serah masalah. Tu pindah dari tempat ke satu tempat. Oh, tak boleh. Tak boleh. Allah yang terkila min mahalin ila mahalin. Daripada sifat bagi Arab. Kita kata, tapi atas jalan sayalan tu boleh. Tu pindah. Suku tu suku. Boleh suku. Suku tak asing. Berpindah. Berpindah. Lama Tuhan pun bawa diri sendiri. Berpindah boleh. Begitu. Bawa dah. Tuhan pun zat ke? Zat yang bawa diri sendiri banyak ada dengan cara tak asing. Tak menumpat di benda. Zat Tuhan tu. Berpindah dah. Berpindah tu jadi. Apa umum sahabat ke zat Tuhan tu jadi tak boleh pula. Ada yang ada dengan membawa dirinya sendiri. Itu tak heran jelah sini. Zat apa panggil? Maka inilah ini mana? Inilah perkara yang dirinya inilah sendiri. Ini perkara yang ada membawa diri sendiri ni. Inilah projek kita. Maka inilah ini perkara yang adanya membawa diri sendiri tu. Ninglah yang dinamakan dia perkara, yang dinamakan dia akan perkara tu dinama dengan zat. Ulama panggil zat. Zat ni lah. Zat okay, makna hok sedap-sedap gitu. Berzat ada lah okay. Sebagai makan yang berzat bukan okay, zat tu. Okay, zat mana barang sedap-sedap tu dah. Ada vitamin, ada gapa-gapa tu dah. Zat ni kena makna ni. Zat ni zat. Zat. Zat benda. Diri benda sikit. Apa nama orang panggil? Apa nama? Turuh. Itu dalam kitab. Kitab asal etika ingat tak? Turuh benda. Turuh. Kena ke turuh. Bagi sesuatu. Kena ke apa? Benda tu. Kata kan? Dia mazhab. Ini etibar orang panggil medelur ni. Bukan kena ke lapar. Kalau lapar zat ni panggil lapar. Ni lapar. Selesai. Zat tu lapar. Tapi noknya bukan kena kelapa tu. Nok di medelur benda-benda tu. Apa makna zat? Mana benda? Mana zat? Zat ni tu leseh. Tapi kalau kira sungguh, kena ke apa? Tu medelur bagi zat. Dia panggil bagi lapar. Apa nok di medelur ni lah. Okey lah. Tu Fih. Nampak lagi tu? Benda yang membawa diri sendiri. Maka ini dinamakan zat. Yang mula zat. Zatun. Zat. Kita zat. Kale zat. Buk zat. Sumut ni. Cuba misal bagi zat sahaja. Apa? Baju. Bawa sendiri sendiri baju. Ya. Bawa diri sendiri ya? Susah. Mana? Tak tahu lah. Fik kena yang sikit. Kena tak yang terpisah dengan baju? Kena tak? Terpisah dengan baju tu kena tak? Tak kena juga mana lah. Kena satu tiga tak kena kat sini. Kena satu tiga-tiga tak kena satu ke tiga? Teka-teka kena teka kedok. Kedok ke baju tu ada di tubuh orang tu. Ha, kali lagi ha. Teka baju nak sakut ni. Kalau kita pakai baju, ha, dia kau baju kita. Apa tu panggil? Cepat ya. Ha, baik, baik. Ha, tunjuk semabur lagi tu. Semabur sikit lagi. Panggil sifat. Oh, jadi satu benda tu panggil zat boleh, sifat pun boleh. Satu benda zat pun boleh panggil, sifat boleh panggil kok. Tak, tak, tak. Okey. Ha, pokok mana sat ni? Pak kena ke tak misal, memang misal kata baju tu kena tak? Baju tu zat. Tak kena. Tak kena, tak kena dah. Berarti misal zat, kalau kita kata zat ni, misalnya super baju. Baju ni, tak kena lah misal dengan baju tu. Dok. Dok, dok tu kena. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Pakal tu baju tu apa? Erok. Lagi. Ya. Ha. Saya nak. Ha. Cari mana ni? Ha. No. Cari ni. Cari mana ni? Cari tu lelaki. Cari mana ni? Cari cari pen ni kali ni. Cari lelaki yang kau tahu dulu kita boleh lagi. Kita boleh lagi. Ha, mana cari? Kita boleh lagi. Mana? Ah, misa-misa bagi zat tu. Kale, ada apa baik? Batu misa, mang misa kata zat tu misanya baju tu kena tak? Kena, sebab apa? Barangnya boleh sutu. Boleh tengok. Putih boleh tengok tak putih? Ah, betul. Ya, perahai. Betul. Boleh tupai yo sendiri. Ya tupai yo sendiri. Yo tu tupai yo sendiri. Boleh bawa diri. Kali itu baju tu zat lah. Eh? Dia bawa diri. Gigi tu. Tak nak akal pun gigi boleh. Boleh kecik lagi. Berarti semua boy buka pak ni pun. Eh, kali ku jadi buka pun. Haa, Syarik lagi. Tak semula ya. Syarik. Haa, bangun-bangun tak apa. Dia mau misal dengan baju tu kena tak? Ah, sih, okay, okay. Kalau ingin nak kenal lah, kau siapa ni? Ah, jadi zat, jadi baju tu kena ke zat lah, zat ke sifat. Jadi baju tu kena ke zat. Dah. Kena pada zat. Kenapa panggil zat? Sebab apa baju boleh panggil zat? Kau nak jiri gising asal dia tahu. Kenapa boleh panggil zat baju? Tak panggil sipak. Sipak pun ada, arak-arak ada. Sing suku tak leh. Ha, betul? Yang nak tupai di benda. Ada pun zat sendiri? Zat sendiri. Ha, zat sendiri tu. Nak tupai benda tak? Kalau itu baju tak nak tupai biar lah. Ha, kapal lah. Baju tak nak tupai biar lah. Ha, lah no. tu ikecek. Situ ai sialah. Rana ni pak, waktu tu bisa maju ni. Ah si. Ya kau. Eh Rana ni. Ah ha ha ha. Ada pihak wakil saya belakang. Ah, what's up, ma? Lano. Lano. Tak boleh main dalam tempat ngajar-ngajar, belajar-ngajar. Tak apa, eh. Tak apa, saya buat lagi. Ha, apa tu? Zak dah. Ha, Fik nak jawab pula. Ha, Zak dah. Ha, kalau ke Fik. Zak dah tu dah sebab apa? Dia tak upaya dan modah. Dia tak tahu apa yang modoh. Lepas tu dia pergi sendiri jauh ya. Nak hidup YouTube. Hidup YouTube. Lepas tu duduk gini sekarang ni apa? Lepas tu ketika dia pakai. Sepuluh batu. Hidup YouTube. Hidup YouTube. Lepas tu teka hidup YouTube tu Pak Nizak. Lepas tu teka dia mau sepak gay tu. Zak sumpah tapi Amrak ni sipak hot dog di nol batu tu. Baju Zak ni nak banyak sikit lah. Tak ada itu lagi tu. Baju tu batu pergi sekali dengan demo yang memakai ya. Panggil Zak kat dekat tu. Panggil Zak juga sebab apa? Kenapa panggil Zak? Kenapa dia kata dia tupai kita pergi? Zak-Zak benda hot tak tupai ok? Bawa diri sendiri. Terasing dah. Terasing. Terasing yang duduk dengan kita. Kena dah tu. Nampak jalan tu, nampak jalan lagi tu. Baju tu Zat. Zat benda. Sebab apa kata Zat? Kerana dia ada dia tu bawa diri sendiri. Apa mana bawa sendiri-sendiri? Tak tupai orang. Apa nak tak tupai orang? Boleh ada cara terasing. Tak kena lekat di benda. Padahal duduk di kita tengah bakar tapi dia duduk suku yang pun boleh. Bukan makna duduk di kita pak tu makna dia tupai kita, bukan tupai kita. Dia boleh bawa diri dia. Kita pun ada pergi cara kita, dia pun pergi cara dia. Terus makan tengah tu je. Tapi kalau tengah tu dia masing-masing pergi pun boleh. Ataupun masing-masing duduk pun boleh dia masuk. Sini kau ada sini. Ha, tu Zat juga. Piyah pun Zat. Mungkin makna tupai tu kena tupai di atas pala kita. Maknanya kalau kita pecat tu, kalau itu je, bukan Zat aja. Kerana, duk tupai di dinding. Ha, bukan mana tupai lagu tu. Hot tu orang panggil tempek gitu kalau kita wear tu, bek? Boleh. Tak sama dengan sipak. Sipak, wear tu bek tak boleh. Dia wear tu bek bila? Hai, binasa. Binasa. Ada apa lagi? Nampak gitu? Nampak kok anak tu? Ha, cari Lano. Boleh tak? Zat benda tu. Ha. Kalau itu tudung ni Zat tak tudung? Tudung bagi kalian ni Zat tak? Zat. Sebab apa? Bagi boleh terasing pada kalian. Terasing dah, tapi dia tak tupai di kalian. Dia ada suku leh. Tapi nampak rupa, nampak duk toko penuh ni, dia semakar sekali ya. Padahal dia mesti benda suku-suku. Benda suku-suku. Dan boleh ada cara diri. Boleh duk cara dia. Tak tupai benda. Bahaya tak dah? Nampak lagi? Ha tu Zat eh? Zat. Ha tu. Hello. Nampak malam lah. InsyaAllah. Ini tukar weh. Besar ni. Inilah yang dinamakan dengan Zat. Ingat walak. Sebab ni satu benda lagi tak boleh tu, tak boleh duduk cara ia. Ia kena tupai benda. Ni orang panggil bom. Dua. Yang ada. Perkara yang ada. Ada dengan jalan menumpan ada pada yang lain. Ada dia tu ada dengan jalan menumpan. Ada juga dia. Tapi ada dengan jalan menumpan. Menumpan di mana? Menumpan ada. Kerti menumpan ada. Ya ada. Tapi tapi kena tupek ada tu di ber padahlah menumpan-menumpan pada yang lain, pada perkara yang lain. Kena menumpan ada tu pada perkara yang lain. Kalau kalau tak tumpan perkara yang lain tak ada. Tak boleh ada. Tidak menumpan ada. Menumpan ada pada benda yang lain. Maksudnya kalau tak menumpan benda lain tak ada, tak boleh ada. Tak boleh ada. Sebab dia kena menumpan ada tu pada benda lain. Ah tu. Dah tu dah. Dapat dah. Boleh. Boleh tak? Ini apa orang ini? Kena tulis juga apa ni? Bentuk kata menumpat ada pada yang lain tu kena apa ni boleh juga. Yakni dia itu perkara yang ada. Dia itu perkara yang ada. Tetapi not ada dengan jalan terasing dari benda lain tak boleh, mesti lekat di benda lain dan kena bertengap di benda lain seperti masing yang ada di apa masing yang ada di mana? Di garam. Sakah? Di garam, di butir garam. Habis itu masing tu ada tak masing? Ya. Tahu mana kata ada? Ya. Dapat kecap. Pak ada di mana? Garing. Ada di garing. Kalau tak ada butir garing tu masing boleh ada tak? Boleh. Eh? Hari tu garing tak masing? Ada butir saja garing tapi tak masing-masing kita wei tubik dah boleh tak? Gi kedai tu gi beli masing saja tak sebeli garing tak sebeli butir garing boleh tak? Kita nak pun masing dah lah okey. Bukan nak bergarang, nak pun masing. Gi beli masing saja. Boleh. Pedah gi beli pedah saja tak nak beli lada, tak nak beli cabai boleh tak? Ha? Tak leh. Dia nak duk asing tak leh masing tu. Dia nak tupai di mana? Pedah kena tupai di mana? Panah kena tupai di mana? Panah ni ada lah panah. Tak ada. Sebab apa? Kenapa tak ada? Sebab benda rasa. Boleh dapat dengan penyentuh. Lepas tu ada di mana? Di air. Bila tepuh pak tepuh. Panah. Panah di mana? Duk di air. Lama. Hawa tu duduk ni sejuk. Sejuk di mana pula? Panas tu gimana? Panas tu gimana juga lah. Itu supaya di matahari pula. Raih dah binasa. Kerana dia bila berpindah keluar daripada zat bila, sifat tu akan binasa. Sehingga daripada arat. Sifat bagi arat. Arat ni apabila dia keluar daripada jirim, dia binasa. Dia binasa. Tu ketentuan bagi arat. Sifat tu apa ni? Boleh tak? Nampak lagi. Hamisah so lagi bagi benda. Macam yang bilu. Dengan bilu. Yang ada dengan jalan menupai. Menupai ada pada yang lain. Apa makna menupai ada pada yang lain? Tafsir sikit lah. Tak membawa diri sendiri. Jadi tak boleh bawa diri sendiri. Nak bawa diri sendiri tak boleh. Nak ada dengan cara asing tak boleh. Kena tupai tengah. Kena lekat di benda. Lekat di benda. Ah tu. Ya dah. Kena ada benda. suku tak boleh, nak suku tak boleh. Ha, maka ini daripada, maka ini ni, maka ini ni, apa ini ni? Ini perkara yang ada dengan menumpan perkara yang lain lah. Mubtada tu, daripada tu khabar tu. Kira. Maka ini ni, bermula ini ni, ini perkara yang ada dengan menumpan benda lain ni. Ini ni, ini perkara yang ada dengan menumpan benda lain ni. Ini ni, daripada jumlah perkara yang dinamakan dia sifat. Daripada jumlah, daripada perhimpunan perkara, benda, barang yang dinamakan dia akan perkara tu dinamakan sifat. Ini setengah daripada jumlah perkara yang dinamakan sifat. Orang panggil sifat. Sifat tak boleh duduk cara diri, kena tupai di benda. Itu dia perkara panggil sifat. Kalau itu, cuba kata sifat bagi buk ni. Pak sipak mai so. Pak hijau. Hijau. Pak hijau ni kena ada di mana? Di buk. Boleh tak buk suku tu baik gi? Buk tu hijau mai. Alih. Kena ada tupai di buk. Bahakan saja mai lagi putih ke. Ha, tengah lah. Pisah. Teko yang putih, cak apa kulit dia? Eh? Hijau. Hijau tu tupai di mana? Pisah. Ha? Di pisah di kulit tu, kulit pisah isi, di kulit pisah. Kulit, di pisah ada kulit dah isi dia. Hijau tu pada kulit pisah. Yang kata tu pada pisah, tu pada kulit pisah tu, hijau. Ada cara waktu baik boleh tak? Boleh. Lama-lama-lamanya masuk kulit tak pom lah. Allah Ta'ala jadikan cak pula, satu sifat pula bubur di kulit isa tu cak kuning. Hijau tu gimana? Hijau di hujau-hujau. Nggak tu di dalam pisau pula, hijau. Eh? Hijau di mana? Binasa. Allah Ta'ala mau binasakan dia. Dengan sebab dia keluar daripada zat tak ni. Lekat kuning pula. Kuning Allah jadi tu. Kalau benda ada maksudnya makhluk tu, Allah menjadikan dia tu kuning. Padut ni dah di kulit pisah. Lama-lama-lama-lama buruk. Kulit jadi cak pula. Allah Ta'ala jadikan cak hitam pula di kulit. Kalau dia buruk lama. Lepas kuning tu gimana? Serah masuklah isi. Ha? Tak. Binasa. Isinya suku kuningnya buat lahan isi tengok. Pakai kuning buat kulit. Dah. Betul lama-lama-lama hitam. So hitam dah asal dah kulit dah. Ada lagi cat lain. Oh, dapat ada cat lain lagi. Cat biru pula tu mana emo. Belum hitam tu ada cat lain. Belum hitam cat apa? Koko. Koko eh. Tak apa. Kena lemah lah. Cat hitam cat koko. Belum ada hitam cat koko tu. Tak apalah. Walaupun dia cat, dia tak boleh keluar daripada zat. Daripada zat benda tu. Daripada zat benda tu. Tu orang panggil sifat tu. Panggil sifat bagi pisah. Manis sifat pisah tak? Sifat bagi pisah. Tapi teka masak lah. Ada apa pisah teka putih? Kelak. Hai. Kelak tu sifat tu kok. Kita dapat kecap. Dengar? Kecap kita. Supaya dipisah teka putih. Tu. Apa orang panggil manis tu sifat bagi apa dulu? Apa orang lagi? Bisa manis. Bisa. Pisah yang masuk. Apa lagi kau? Masa tak ingat. Just tine, just dua. Masa tak ingat. Tak apa lah. Dua kali. Tu. Ada. Patut orang panggil sifat. Tu panggil sifat. Amoklah tu, tu sifat. Ada pun zat tu, pisir tu sendiri, kulit tu sendiri, zat. Pisir tu sendiri tu zat. Ada pun sifat dia, kuning tu, kelak tu. Akhirnya. Kira-kira weh. Maka yang kedua ini, maksud ni kau kawak gini, comel benar ni kita ni, kau tu kita jarum. Maka yang kedua ini, maka perkara yang kedua ini, apa perkara yang kedua tu? Apa perkara yang kedua ni? Sifat. Sifat tu, yakni sifat ini ni. Okay. Perkara yang kedua ni, yakni sifat ni, sifat ni ni, yang kedua ni. Sekiranya, dalam Malaysia ni tak apa tak nak menerjak. Sekiranya, sifat ni ni, sekiranya, kalau ada ia pada zat makhluk, kalau ada ia pada zat makhluk, maka dinamakan dia akan yang kedua ni, iaitu sifat ni, dinamo arot gatik. Ha, gatik. Kalau ada ia pada zat, tulis situ, oh, kalau ada ia pada zat, okay, kalau ada ia sepukana, apa tu dah? Kalau ada ia ni, kalau ada ia dengan cara menupang. Kalau ada ia dengan cara menupan, ada pada zat makhluk. Nah, tu tu urai gitu. Bukan laukana dak. Nah, tu kan bukan ada ia tu bukan mana kana, ada di sini mana. Ada diri dia tu pada tu pada. Maksudnya gitu. Tapi tu kita tulis. Kalau ada ijazah ni, kalau ada ia dengan cara menumpan ada pada zat makhluk, ha, habis kesemarang. Kalau ada ia dengan cara menumpai ada pada zat makhluk, supaya dengan mani yang tumpan di saka, di gula, masin yang tumpan di garam, pedas yang tumpan di cabang lada, lada atau cabai, ha, masalah. Maka hok tu tu orang panggil tupai di makhluk. Ha, ada ia tu pada zat makhluk. Zat makhluk. Ha, tu dah. Maka dinamakan dia akan yang kedua ni, dinamakan sifat tu juga, dinamo arat gati. Orang panggil arat juga. Ha, banyak arat gati. Apa gati? Juga. Juga. Jadi dinamakan arat juga. Apa juga? Seperti di pak, seperti namakan dia sifat. Seperti namakan dia sifat, dinamakan arat juga. Ha, tu je lah. Tapi makhluk yang gini betul gatik tu, yakni boleh panggil sifat dan boleh panggil arah. Makhluk yang gitu, yakni boleh panggil sifat dan boleh panggil arah. Boleh panggil sifat dan boleh panggil arah. Arah boleh panggil sifat, boleh panggil mani, tak ni tu. Sifat pun boleh, arah pun boleh panggil. Sebab pun boleh panggil arah, sebab tupai. Sebab boleh panggil arak. Sebab tupai ada ia pada zat makhluk. Pada zat makhluk iaitu itu arak. Iaitu arak pula. Iaitu mani tu. Jadi mani. Mani boleh panggil arak. Boleh panggil arak dengan sebab tupai ada ia pada zat makhluk iaitu zat zat saka, zat gula tu. Nampak tu dah? Panggil arak. Berarti kalau benda ada yang tupan di benda lain, lepas tu benda lain tu kena kepada zat makhluk, benda ada hak tupai tu boleh panggil dua, panggil sifat, so panggil arot. Jadi satu benda tu dua nama. Haa, dua nama dia tu. Boleh lah arot. Kalau gitu, sifat ma'ani, sifat kuderat tu boleh panggil arot tak? Boleh. Boleh. Sebab kuderat Allah boleh panggil arot. Sebab apa? Mak yang duduk di zat Allah Ta'ala. Zat Allah tu zat apa? Makhluk. Atau zat makhluk kan? Okay, apa? Zat. Zat Allah Ta'ala. Zat Allah. Apa? Arab ni kena tupai di zat apa? Zat makhluk. Zat makhluk. Kalau gitu, sifat kudrat tu boleh panggil Arab? Boleh. Boleh lagi. Macam ni kata macam hari. Ha, kena. Ingat molek. Ingat molek. Dia kata gitu. Lagi, maka yang kedua ini sekiranya kalau ada ia pada zat makhluk, maka dinamakan arak kata. Ada pada zat makhluk, panggil sifat, panggil arak. Kalau itu, kudrat yang ada pada Tuhan. Sifat kudrat pada Tuhan, boleh panggil arak tak? Si kudrat yang ada di pada zat Allah boleh panggil arak tak? Boleh. Boleh panggil tak? Boleh. Panggil sifat tu eh. Oh, sifat tu ya adalah tapi boleh panggil arak boleh tak? Tambah masa lagi. Sebab apa? Ha, dia kita-kita arak ibu dengan makhluk ya. Maknanya tu pai di makhluk ah. Oh. Sifat hope sing tu pai di makhluk tu arak. Sifat panggil lagi pula panggil arak lagi. Sifat dan arak. Adapun kalau sifat yang bukan tu pai di makhluk tak boleh panggil arak. Nak panggil apa? Sifat saja. Sifat saja. Ada bagi nak ayat tu. Namakan arak kata, kalau pada zat Allah, jadi kalau ada ia pada zat Allah, hazah-hazah lah tu. Kalau pada zat Allah, jadi kalau ada ia pada zat Allah, benda yang menupai di benda lain saat ni eh. Tapi di menupai ada tu pada zat Allah Ta'ala. Dikatakan sifat ma'ani juga. Dinamakan sifat ma'ani. Ma'ani juga. Panggil sifat ma'ani. Ketika sifat ma'ani, sifat yang diri sifat sendiri itu benda ada. InsyaAllah Ta'ala. Haa, tu aku panggil sifat ma'ani juga. Apa juga? Juga-juga ni kan apa yang nak? So, itu saja. Saja. Panggil sifat ma'ani je. Apa je? Tu je. Dikatakan sifat ma'ani je. Yakni tak boleh panggil arat. Itu jua. Itu makna jua. Apa pun juga di situ. Kalau ada pada zat Allah Ta'ala dikatakan sifat ma'ani je. Apa jua. Tak boleh dipanggil arat. Ha, itu makna jua. Ya, itu dah. Nampak tak kira arat sana itu? Ya, kena tam. Ya, kena tulis lagi. Buat bentuk arat ni. Mimin nampak lagi. Maka yang namakan arat gatik. Buat bentuk arat tu. Seperti masing. Lagi-lagi. Seperti masing. Yang ada menupan. Di butir garam. Butir-butir biji tu lah. Di butir garam. Sejuk. Yang menupan. Di air. Putih yang menupan di kertas. Suara yang menupan di udara. Bau-bauan yang menupan di udara. Dah. Ah. Raja ada. Ah. Ada dah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti masing yang ada menupan di butir garam. Garam, mudah tulis. Yang menupan di air, sejuk yang menupan di air, putih yang menupan di kertas, suara yang menupan di udara, bau-bauan yang menupan di udara. Kalau tulis semua tu, orang panggil sifat lah kau. Dan boleh panggil arat belaka. Dan dapat dengan salah satu pencerahan lima. Boleh mana kan? Dapat. Nah, cuma ni masing tu dapat dengan pecah lidah. Dah dua tiga kan? Sejuk dapat dengan penyentuh perasa tu. Dia menumpai di air. Putih yang dapat dengan pelihat. Tupai di ketah. Suara yang dapat dengan pendengar tu. Tupai di mana? Angin. Angin, angin, darah tu. Tupai angin ni. Dia main dengan angin tu. Sebab tu, kalau angin pergi kot tu. Hadap juga tu, angin kapuk juga tu. Orang kecek hadap main kot tu, dia kurang ingat buat angin buat gigot tu. Suara. Angin buat gigot tu. Suara hadap main kita, kita tak dengar lah. Kita kena. Ah, betul lah. Angin buat gigot tu. Sebab tu Allah Ta'ala jadi telinga satu hikmat hidup gitu tu. Hidup gitu ni. Sebab bila angin hari tertapai dengan angin tu, masuk masuk suara. Cuba kerak. Cuba kerak tengok. Biar ada lubang saja. Dia pura dengar lah. Dia nak buat gitu. Baru dia dengar. Cuma dengar angin. Suara tu masuk. Tak ada, tak ada pendengar tu. Ada hikmat dia dah semua tu. Kalau angin kuat-kuat mari mari dengan kabut, mari dengan kabut apa pun tapai dengan bulu-bulu pula nak masuk gi. Dah. Dah bulu apa-apa tu tak boleh pergi malah. Tengok tu. Dan bau-bauan yang menumpan di udara di angin tu juga busuk lah, apa bau sedap apa semua tu dekat tepi benda tu. Mari. Buat tadi pun bola air tu. Bola air masuk bola. Eh, tu dah buka ni. Tak itu. Sebab tu sebab buah dia tak boleh masuk naik kapal. Yalah lah kau tu. Dia bawa dia tu pengin. Dia nak, dia nak, dia pengen siap. Mudut, pecah jebung. Habis tak kapal. Tak ingat tak gitu. Ada. Ha, tu yalah tu semua orang panggil. Masa dia arut lah. Kedut menupai di benda semua tu. Menupai di benda semua. Ha, tu panggil arut. Kata tu dah sifat lagi arat kalau panggil. Karena benda semua ada. Ada duduk di tupai benda lain. Ada dengan cara sendiri tak boleh. Asing suku tak boleh. Kalau ada pada zat makhluk, maka dinamakan arat kata. Kalau pada zat Allah Ta'ala dikatakan sifat mahani juga tak boleh panggil arat. Seperti apa sifat mahani Tuhan? Kudrat. Kudrat. Kudrat. Iradat, ilmu, hayat. Semua sifat yang sebut mahani tadi tu ada di zat Tuhan tu. Ada diri yang ada. Ada besi mana? Tak boleh tahu hakikat. Tapi ada sifat tu. Ada sifat. Ibarat dengan makhluk arad lah. Tapi tak bukan arad. Kerana zat Tuhan bukan jirim. Zat Tuhan bukan benda. Bukan makhluk. Ya tu dah. Anak panggil sifat saja sifat mahani. Bah sifat lain, sifat salbiah masalah boleh panggil pakai arab, boleh panggil boleh panggil sifat tak? Tak. Pak mana? Sifat salbiah boleh panggil sifat tak? Tak. Iya lu. Boleh panggil sifat tak sifat salbiah? Boleh ya sesungguhnya. Jawab malak. Sifat salbiah Tuhan boleh panggil sifat tak? Tengok tu, ya siap dah mula-mula. Sifat salbiah Tuhan boleh panggil sifat tak? Ha? Boleh tak? Boleh tak? Ha? Boleh? Sifat salbiah Tuhan boleh panggil sifat tak? Tak warning kau itu anda? Tak, tak kena tak apa, ya? Ya, kena. Tak kena? Tak kena tak apa? Menurut kau style. Ya lah ya. Boleh bagi sifat tak? Ha? Tak boleh lupa tu kan lah. Eh? Ya lah. Bakat kau si orang lah. Dia kok eh lagi. Kok eh ni ya tak yakin tu. Dia shock. Kok eh tu. Ha, boleh bagi tak? Sifat salbiah boleh bagi sifat. Pas sifat salbiah ni ada tak? Benda tak ada benda sungguh je kidam bakok apa tu. Sedia kekal tu reti je. Hei dah dulu ngaji dulu lah dulu. Bukan benda ada. Tapi panggil sifat. Sifat apa panggil sifat? Sedia ke kekal ke dan sebagainya sifat salbiah tu. Sungguh ya kan? Ya bukan ada. Ya sungguh ya. Tapi boleh panggil sifat juga dengan sebab apa? Jadi tu. Sungguh pun sungguh sore tak leh kena tupai benda. Ke sungguh cara ya dak, ya tupai benda. Tupai sungguh orang panggil. Bukan tupai ada tapi tupai sungguh di benda. Supaya dengan bulat. Bulat sungguh. Bulat sungguh. Tupai di mana? Di kale. Tupai sungguh di kale. Tak supaya putih. Putih tupai ada di kale. Ada pun bulat. Bulat tupai sungguh. Alah aku lihat kalau tupai di orang panggil sifat belaka. Tambah selagi kalau tupai ada di benda panggil sifat ma'ani. Kalau tupai sungguh saja tak boleh panggil sifat ma'ani. Salbiah ke, nafsiyah ke. Boleh. Kita cek benda ada ni, pasal ni duk bahas benda ada. Sebab tu je tak heret sifat salbiah mari. Kata benda ada ni dua ni. Ada cara diri, boleh bawa di sini. Ada tupai benda. Sampai je kecek benda ada, sebab tu je heret benda sifat nak ma'ani ya, ni. Ada dah. Boleh? InsyaAllah lah. Tak apa. Adapun yang pertama, yang mana tu? Adapun yang pertama, apa pertama? Perkara yang pertama tu apa? Yang membawa dirinya sendiri. Yakni perkara yang membawa dirinya sendiri tu. Tu perkara yang pertama. Kokogi. Nak takik dari satu benda kokogi. Dan kita kokogi, kita nampak pipi jalan tu ada pori. Orang kayu apa pahang, kita boleh bilai. Lagi peru gitu, kadang-kadang kita tak ada nak kira satu. Kadang-kadang nuktah leluh. Ada pun yang pertama, ini perkara yang pertama. Yang ni, perkara yang membawa diri sendiri tu. Iaitu, yang pertama saat ni tu. Iaitu benda yang pertama, yang ini kena kepada zat tu lah ni. Mudah-mudahan tak ada. Iaitu zat tu yang banyak lah tu. Adapun yang pertama itu, adapun perkara yang pertama tu, apa perkara yang pertama tu? Iaitu zat tu lah. Pak kata bawa diri sendiri tu lah. Zat tu. Maka, saya baru jawab. Maka terbagi dua bagai juga. Pula. Maka terbagi dua bagi pula. Tubik dua bagi pula. Zat tu tubik dua jenis pula. Sifat ni wayak dah tadi. Sifat tubik dua. Satunya, tupai di makhluk. Orang panggil arat. Yang kedua, tupai pada zat Allah. Orang panggil sifat ma'ani. Bagaimana? Pasal sendiri tu dua pula. Zat tubik dua pula. Zat kan itu. Zat kalau kita kata bawa di baju. Apa tu? Nah, terbagi dua pula. Mana dua pula? Satu, zat yang tidak mengambil lapang. Zat yang tidak mengambil lapang. Tidak tak mengambil lapang. Tidak ambil ruang. Tidak ambil ruang. Tidak ambil tempat kosong. Wadah telur tubuh dia tu. Itu mengambil lapang. Yang ini tidak ambil ruang. Tempat kosong. Tak ambil ruang. Tak ambil tempat kosong. Ambil kau dah mana? Kau dah telur tubuh. Ya tak ambil lapang, mudah-mudahan kata. Apa makna tidak ambil lapang? Ya tafsir lagi. Jadi bukan bangsa bertempat. Zat ni bukannya bangsa bertempat. Zat satunya zat yang tak ambil tempat. Bukan pesing bertempat. Zat tapi bukan pesing bertempat. Tak ada tempat. Faham dah? Maka inilah zat Allah Ta'ala. Zat Tuhan. Ayah. Zat Allah tak bertempat. Dok tak arah tu. Tengok tu. Sebab kalau sebab Allah Taala ada belum pada ada tempat lagi. Tempat-tempat itu hai buat. Lepas itu sebelum nak buat tempat tu duduk mana? Dia bertempat di mana? Bertempat di mana? Sebab tu tak bertepat. Tak bertepat. Duk atas arah. Arah lawak lagi. Arah tu lawak juga. belum pada tuh arah hawa patu hadap mano tak sih apalah belum bawa ke sih kata ai kan arsyu alan ma ya kan patu belum ada wa ai patu belum pada wa ai angin belum pada nyawa itu tak lagi dah susu kata mu ni pakak akang tu he masuk dia situ nak jenak lari gitu ni guna akal tak guna akang tu eh padahal tak lagi dah tu tu waktunya waktu tepat tak lebih tepat satu kalau bertepat satunya support kita dah support kita ada bertepat. Ha, kalau Allah Ta'ala buat, nak tanya tiga tu ya, dalam saat tiga kita duduk ngaji ke. Kalau Allah Ta'ala bertepat atas arah, dia tak lepas daripada tiga tu. Satunya, Allah tu ada dulu pada arah. Arah nak ada belakang. Kalau Allah ada dulu pada arah, sebelum pada arah ada Tuhan duduk di mana, bertepat di mana? Orang-orang tak lagi. Ada kalanya, ada sekali mari dengan arah. Kalau ada sekali mari dengan arah, berarti berbilang qadim pula. Allah pun qadim zatnya. Zat arah pun qadim. Sedia kalau sama-sama ada pada masa azali lagi. Sama-sama qadim dan azali. Lazim lemah Allah Ta'ala. Kerana ada satu benda yang keluar daripada takluk kudrat dia. Ada satu benda yang Tuhan tak buat. Iaitu arah. Sampai itulah. Berbilang qadim tak leh tu. Berbilang qadim tak leh. Itu lewat pula. Ha, kalau itu, kalau Allah Ta'ala mari lepas pada arah yang ketiga, Allah mari lepas pada arah, berarti arah qadim tu hebat? Baru. Selewat lagi. Tiga tu nafi semua. Wah. Ha, tu. Bertepat. Tak bertepat di mana-mana. Kan Allah Ta'ala ada ada sebenarnya pada tempat lagi. Apa tu buat arah apa ya? Buat arah apa? Punya kebesaran ya. Ha, pada satu ayat kata Sina Ali izharul li jalalatihi. Kudratihi. Nak menzahirkan keagungan dia. Kerana arah ni besar sekali makhluk. Tak ada makhluk yang besar pada arah. So, kalau kita tu hewi tengok, mak tengok arah, nengung. Tak tahu tak nak kata apa. Sebab dia besar pada langit bumi lagi. Orang sendiri tu. Tupung suruh malaikat duk pikul bawa. Padahal kalau tak suruh malaikat duk bawa pun tak. Oh tu yang kuasa. Tapi nak kata kedai ber ni kan tempat mulia ni malaikat duk busung lagi tu. Orang tu kata. Kalau makhluk Allah Ta'ala seorang hamba duk berzina. Orang tu kocok dengan orang Allah Ta'ala wik kocok. Kenapa? Nak menyata kemurkaan Tuhan. Tuhan muka kok malaikat ni pakat tu selewah sejak subhanallah subhanallah kunbullah dah tasbih tu dah tahu tu dah tasbih nak arah tu jadi tu dia arah ke tempat duduk ni selewah ni kerisi duduk atas arah tu hai duduk atas kerisi tu tapak dia tok tok jok atas arah tu ramuk ramuk boleh. Ah, apa aroma ala asistawa? Ah, tu ayat betul-betul. Asistawa tu yang ayat tadi. Ala asistawa. Kalau tak ada, mana pi ekre? Tak nafi. Kita mau isbat. Tapi isbat tak suka dia mau isbat. Kita mau isbat istawa tu. Istawa dengan mana po? Rata lagi. Oh ya, dah saat ni masa kelas. Itu. Itu lebih situ. Itu tak bertepat. Itu tak berkait dengan tepat. Pak Allah Ta'ala temu di langit tu. Hari malam Mi'raj. Nabi naik kisafah kepada Sidratul Muntaha. Lepas Sidratul Muntaha lajuk lagi kisafah kepada Mustawa. Mustawa telah dengar Sariful Aqlam. Kalai dah tulis hilang mahfuk. Krek. Mustawa tu. Lajak Mustawa lagi sampai ke Hadratul Kudusi. Di Hadratul Kudusi itu, nampak Tuhan. Pada nampak situ, Tuhan di situ. Kena. Ulat dah. Ulat dah. Jaga lah. Tengok tu yang panggil yang naik mik, tak mik, mik semaya tu. Tu yang mik naik dengan dia sendiri. Kita orang ngajak orang pun ingat malah. Ngajak budak tadika. Eh, kena semaya berlaku begitu. Penting semaya. Tengok Allah Ta'ala panggil Nabi naik mik sendiri kita tu. Dah pun ha, jadi nampak mereka juga tu hidup lah. Penting sembahyang ni. Amalan semua Allah Ta'ala wajib beri waktu tu. Sembahyang, jauh Allah Ta'ala panggil Nabi Nahmik dia sendiri. Petah tu. Budak pun paling tengok turut jari cikgu. Petah tu. Haa, tu. Petah tu. Paling rapi. Takut mana pula. Haa, tu dia. Ngajar tu, yang mana? Ayat lagu mana? Ayat sembahyang ni penting. Kerana semua amalan yang Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah melalui Jibril. Tapi amal sembahyang je, Allah Ta'ala perintahkan Nabi dengan tidak ada wasitah. Allah Ta'ala pakar suruh Nabi betul-betul lalu dah. Tak ada lalu Jibril dah. Padahal dah tu. Kedah-kedah amat tanu. Itu tak. Itu dah. Kira orang nak cikgu-cikgu. Ha, ini cikgu. Ha, apa? Lepas tu nampak ke mana? Lazim kata tu hidup atas langit lah. Moga Nabi jumpa atas satu pendapat. Kau kata tengok dengan mata kepala tu. Lepas tu, nampak tengok lagu tu. Nabi tengok lagu mana? Tu hidup situ lah, bertempat situ. Jawab lagu mana? Nak kali dah. Nak kali dah. Jawab lagu mana? Ha, so lagi. Ha, tak apa lagi hot ni baru kilah. Ha, tengok le syurga tu. Pakai nampak tu yang berlaku le syurga. Tu yang le syurga lah. Bertepat le syurga. Yalah tak? Tu yang duduk le syurga ke? Bang? Hmm? Ini nak beli? Duduk mana tu yang? Tanya tak nak. Tu yang duduk le syurga ke? Ha? Ha, dah lah. Ha, yang mari siapa sini, dia kena panggil pula. Buka Allah Ta'ala duduk dari syurga. Sebab syurga tu ada lah. Orang baru ada, ya. Tu yang ada belum pada ada syurga lagi. Hai lah. Tu yang ada belum pada ada syurga lagi. Pakuk mana ahli syurga tengok tu hele syurga. Ahli syurga melihat Allah dalam syurga. Tapi Tuhan bukan duduk dalam syurga. Kok mana lah? Kok mana lah? Lagu mana tengok dari syurga esok? Allah Ta'ala bila dia kehendak untuk menyatakan zat dia kepada para makhluk-makhluk dia, kepada manusia dari ahli syurga, Allah Ta'ala nyatakan zat. Buka zat di manusia dari syurga, tengok. Ahli syurga pada masa tu, satu ketika Allah Ta'ala nyata, bakal tengok tu, hei. Begitu ramah-ramah ni. Bila rupihana ziroha. Pada tu. Tengok. Nampak dengan mata kepala kita. Boleh kecek kan Tuhai? Ya Allah, Tuhai tanya lagu mana tak keadaan? Lagu mana aku janji itu dulu? Adakah aku sudah? Adakah aku sudah sepenuh janji dah? Benda aku dah janji lagu mana keadaan kamu? Betul dah dengan janji aku, aku cukup tak kibarai aku dah janji-janji. Tuhai tanya, apa dah cukup? Ya? Ya Allah, cukup dah. Sedap tengok Tuhai lelah kecek, sedap. Masing-masing tengok tu, kecek masing-masing tu. Kecek dengan emo, kecek buat kita belakang masing-masing. InsyaAllah Ta'ala. Lepas tu, duk kecek tu. Lepas duk kecek masing-masing, duk berkecek, duk kira siap. Allah Ta'ala hijabkan pula zatnya. Lepas dah tu, ceng, hijab. Itu, tak nampak. Tak nampak lah. Bila tu yang hijabkan zat, sandinglah nak. Muka cek pun tu hari. Muka cek orang tu. Muka cek eh. Kamu? Muka cek. Itu saya tanya, katalah anak apa kau bawa, kat ada air ke mana, sehat ni lalu mana, kesedut kem, senang oleh, dah cukup lagi. Lepas tu lah anak, tak ada siapa sore habuk boleh wayak kata tu hidup macam mana. Tak ada sore habuk boleh wayak kata tu hidup pihak mana, tu hidup tak, bawah, kiri, kanan, bakar, depan. Tak ada siapa dapat wayak jihak tu hai, kerana tu hai tak bertempat. Tapi menyatakan zat yang tak bertempat tu pada manusia yang bertempat. Sebab tu tak boleh wayak. Ramu. Dia mana? Siapa yang tak boleh wayak? Saat ni aku nampak tu saya dekat aku ni. Ah, tak boleh wayak. Ada syurga masing-masing tak boleh wayak jihad tu, hai Allah. Tapi, nampak? Rasulullah pun sebab tu. Nabi duduk di langit. Allah menyatakan zat yang tak bertempat kepada Rasulullah yang bertempat. Tuhan bertempat, Tuhan tak bertempat. Cuma ada Tuhan dengan ada Nabi dengan cara berkebetulan tempat kalau panggil. Tuhan ada dulu dan tempat lagi. Tapi Allah Ta'ala nyatakan lah. Per, gitu nampak tu. Molek eh. Molek. Sebab tu. Tu habis itu dah. Tak tak bertempat. Tak mengambil tempat tak. Nampak lagi. Boleh. Bapak siapa panggil nak ni? Panggil nak talangi apa? Haa. Tak ada. Ni dia semaya-semaya. Panggil nak talangi apa? Ya? Kalau pergi duduk situ lah. Dia tanya betul pula. Jawapannya, satunya Allah Ta'ala panggil Rasulullah untuk nak tengok kebesaran dia. Kejadian langit nak tahu. Yang tertinggi lagi. Banyak kejadian yang tertinggi lagi. Yang keduanya, ya kandak nak pergi Rasulullah berjumpa situ. Apa masanya? Wak tanya baik tu siap. Gano tak turunkan ikrok tu, tak turun lele gua le Cina. Tak turunkan ikrok le Cina tu apa di gua herak. Wak tanya gitu. Ikut dia lah je nak panggil ikut ana apa. Herak. Kalau semua salah lah kita nak fikir kan. Bukan nak turun orang yang nak. Ikut dia. Sehingga pada hikmatnya boleh jumpakan alam Rasulullah. Boleh jumpa pokok Nabi-Nabi Atanung. Nabi ni lepas pada Siti Khadijah meninggal. Lepas pada Abu Talib meninggal. Siti Khadijah duk tolong bela. Tak kedebe. Tak lama Khadijah mati pula tak ada orang tahu ada Rasulullah. Tak ada orang duk yang ditekan dah dengan pokok musyriki. Sebab tu jadi wasa pusing hati sikit. Panggil Nabi ni untuk nak. Rehlah. Ini sebab-sebab dia tu kriak dah Muhammad dia jadi siriat lagi. Sebab tu lepas ada Isra Mikraj, lepas ada Mikraj tu hijrah kepada Madinah. Setahun lepas tu hijrah kepada Madinah. Tuhan kazah. Kalau begitu zat Allah yang tak ambil tempat, bukan bangsa bertempat, hurai malak oi. Bukan bangsa bertempat, maka inilah zat Allah Taala. Tengok malak. Ada kata Tuhan dalam langit tu. Panjang lebar tu kita yang macam ni lah. Cari lah. Ada jariah tu. Ulama duk kira lagu mana. Tu habis. Zat yang kedua. Zat yang mengambil lapang. Ni kau ni mudah nak apa kau kita dah. Zat yang mengambil lapang. Yang mengambil ruang kosong. Mengambil tempat. Apa panggil? Mesti bertempat. Mesti Haruna. Mesti bertepak. Wajib ni. Bertepak ni. Tak bertepak mustahil. Adapun mengambil zat. Kalau zat Allah mengambil tepat, apa hukum? Mustahil. Zat Allah tak bertepak, apa hukum? Wajib. Zat makhluk bertepak, apa hukum? Wajib. Zat makhluk tak bertepak, apa hukum? Anak tu? Maka ialah zat yang mengambil lapang mesti bertempat. Maka ialah zat yang mengambil lapang saat itu zat makhluk. Apa panggil zat makhluk tu? Zat makhluk, zat benda mungkin ni lah. Zat makhluk, nampak lagi. Maka misalnya bicara tu baik lagi. Maka zat makhluk ini, ha tu buk ide, jumpa kau gila ni. Maka zat makhluk ini, zat makhluk kita tengok ni. Zat tu nampak tak ada tu ya. Maka zat makhluk ini bermula zat makhluk ini Kau banyak. Sabit baginya beberapa namo. Zat makhluk ni eh. Sabit tetap dan mesti. Baginya nyo zat makhluk tu. Sabit bagi dia beberapa namo. Ada banyak namo eh. Zat makhluk sendiri tu boleh panggilnya namo pula. Sabit tu sebagai tambah di atas nama zat itu pula. Sebagai tambah di atas nama zat itu pula. Tambah atas nama zat. Zat tu boleh panggil zat dah leh. Tapi panggil lain pula boleh lagi tambah. Tambah. Kata dah. Tambah-tambah panggil. Ya bukan tambah benda. Benda tu lah ya. Benda tu lah. Tapi tambah panggil ke panggil. Tambah pada panggilan. Tambah di atas nama zat itu pula. Apa pula ni? Sekejap ni tulis betul. Tambah di atas nama tu. Yakni boleh boleh panggil nama zat dan boleh panggil tambah pula dengan nama yang lain daripada itu. Adapun zat itu tidak bertambah, tidak bertambah, hanya bertambah nama saja, tambah nama saja. Itu dia. Nampak tu dah. Kita boleh amusing, boleh ngajar sekolah. Orang panggil kita apa? Ustaz. Ustaz. Kau tu duduk lama-lama lapor demo nak turun semak. Roboto tu turun tu. Ustaz. tu pilih hair. Ajut oleh raya nak turun tu. Jadi orang kotor ke masalah. Maka bila dari semak tu baru panggil apa lagi? Oboto dah wey. Ustaz pun panggil oboto pun panggil tuwe. Tuwe tambah eh. Tuwe tak tambah. Nama je tambah. Untuk aktibah pula. Nama tambah pula. Kau tu nak semak kapal pula. Lepas pada tu. Tak cukup lagi. Habis juta-juta. Kalau beli pun pandai. Kalau itu ustaz pun ngajar. Ya lah deh. So duduk gaduh dengan benda di sini. Lama ni dioboto, jadi kucuai dia Allah letih. Ilmu yang duduk klik hari tu, tak boleh guna apa ni. Kau cuma pulak lah tu. Ni sorak situ, ni sorak sini, ni sorak situ. Ni tak boleh mengajar dah, ilmu yang duduk kacau ni. Wasa'i tak wasa'i duduk mata apa. Benda tentu sungguh. Ilmu kata dok, dok, dok, dok. Lebih lah. Dua ni. Usaha tinggi untuk not good, orang panggil. Duduk dalam, maideh, kau pasti kena duduk panah benda ni. Ikut benda apa kau. Pasti kena duduk main benda ni. Kerana kita dah kasa benda ni dah. Wajah tu kata nak jadi obata, pergi ngaji syukur dah. Ngaji rata saat. Rata saat tu ngaji tu, periham tu. Syukur nak jadi. Mengaji agama, apa syarat Islamiyah, Usuluddin, Lurah Arabiyah, ngaji apa. Jadi benda tu ada tak? Tak itu kan? Mengenai kita hantar aku tuju ke Maidan ni kalau ikut jadi ustaz ke jadi apa ke. Tengah-tengah hari ngajar aku sekolah, lep malam duk ngajar aku sejik. Ada jalan. Ya gigi sekolah klik-klik mari ngajar sejik ke rumah. Ngajar lelah temu isyo. Bagi-bagi motong ni ustaz. Belum lagi ikut lah. Ikut lah apa pun kita buat boleh. Dan kita habis usaha kita habis dah. Kita berjaya dah. Bagi-bagi boleh lagi dengan kalau tu teru. Getah dekat kat rumah tu. Yang motong-motong. Lepas tu sudah-sudah lagi sipai-sipai yang lagi ikut lah. Ngajar-ngajar-ngajar. Klik lagi tak lagi sipai lepas zuhur tu kena pergi sejik depan tu pula. Ke rumah. Sejik pergi kampung tu. Dia minta ngajar. Apa ni? Ya dalam media itu. Senin Allah kuih mutarot gym. Tak jadi kuk nu mufit tabakok. Misalnya, apa? Sungguh kau boleh duit banyak tu. Tapi dengan sebanyak jangan apa kita tu duk song kulit tong tong. Tak ada dengan apa kita boleh. Tapi ilmu kita agak mahal pada tu lagi sebenarnya. Mahal pada tu lagi. Sampai dalam media ni kita hok media apa yang kena duk buka semua tu. Mana pun kena duk buka semua. Dengan jabat tu lagi dia langsung ajak usul ni. Buku tengok omong kitab tu, kitab ni kena tambah maklumat lagi kitab tu kita. No. Kita cuci licin kabut tambah pula. Tak ada tepoi pun. Saya bagi saya. Saya. Habis kita dah. Ha, panggil nama sebagai tambah di atas nama zat itu pula, iaitu apa? Beberapa nama untuk orang panggil apa tadi? Jirim pun orang panggil pula tu zat tu, zat ni tu, zat makhluk tu lah dah. Jirim pun orang panggil. Dan jauhar, jauhar pun orang panggil. Jauharun. Ada jauhar pun panggil, jirim pun panggil. Dan jauhar, jauharun fardun, jauhar firid orang panggil. Jauhar firid pun orang panggil. Untuk etibar lah etibar. Nanti kau ni mana jauh habiri. Kalau tu kesin ni panggil. Dan jisim pun orang panggil. Nah, jisim. Bukan Haji Hussein tu tak. Waktu jisim juga. Jisim. Jisim. Jisim. Mana jisim? Haji. Tapi rengka-rengka ji. Lepas tu Hussein. Lagi seng. Jisim. Boleh malah jisim. Ha, ngajak apa pun jisim. Ha, malah ada bombing tamu yang jisim. Nama tu kau malah tu jisim pun ngaji dengan kita also. Ngaji depan dengan kita juga. Nama seng, tu haji. Paling tengok yo. Jisim. Misalnya. Jisim gitu lah. Maka panggil jisim. Ha, jauhat dan jauhat kiri dan jisim pun orang panggil. Jisim pun orang panggil. Ada nama yang lah kau tu. Ada nak reka saya pula. Dan kita panggil nama kan yang buat reka. Pendeknya. Pendeknya. Baru nak pendeknya panggil lah ni. Pendeknya. Ini tak buat lah. Zat itu tu. Bermula zat itu tu. Tapi zat ni nak ke medelul lah. Mungkin lapar tu dah. Nak di medelul benda tu. Sebut kata zat. Aku nak ke kale tu. Ni medelul. Sebut kata zat. Mana zat? Ni. Mana zat? Ni. Aku panggil medelul bagi lapar. Zat tu lapar ya. Medelulnya di mana? Tu. Tu medelul bagi lapar. Maka zat di sini nak kena kepada medelul dia. Bukan lapar. Tak. Bukan nak maksud ke lapar. Nak di medelul dia. Maka zat itu yang kata. Zat itu ni. Sekiranya. Kalau yang tidak mengambil lapar. Kalau zat yang tidak mengambil lapar. Tidak bertempat. Tidak amin ruang. Ialah zat Allah Ta'ala. Ada artinya? Zat yang tak ambil lapang, tidak ambil tepat, tidak ambil ruang. Itu dinamakan zat Allah Ta'ala. Dan jikalau ionyo, zat tu, yang mengambil lapang, zat yang mengambil lapang, bertempat, ambil tempat kosong, ambil ruang. Ini maknanya, katalah. Kalau pesing bertempat, maka zat makhluk. Jadi maka ialah zat makhluk. Apa yang zat makhluk? Zat yang ambil tempat, apa yang zat makhluk? Zat yang tak bertempat, orang panggil zat Allah. Faham tidak? Atau rekan tu, panggil zat makhluk. Zat makhluk tu panggil zat serta, tambah so lagi. Serta ditambahkan panggil. Kita tengok tambah panggil, bukan nama mana. Serta ditambahkan panggil pula, panggil tambah pula. Panggil zat tu boleh serta, panggil tambah pula boleh. Ditambahkan panggil jirim dan jauhat. Panggil jirim, panggil jauhat. Tapi istilah masing-masing lah. Allah sebenarnya. Tulis sikit betul jirim dan jauhat. Jirim itu panggilan ulama usuluddin. Jirim itu panggilan ulama usuluddin. Dan jauhat itu panggilan ulama makulat. Pulau Makula. Innal makulati ladaihim tusaru fil asri wahyan aradun wa jauharu. Arad dan jauhar. Jauhar tu panggil ulama di sisi ulama makulat. Tapi ulama usul ni tak panggil jauhar, dia panggil jirim, jirim, jirim. Panggil jirim. Tapi hak tu lah ya benda. Sebab tu ayat di sekian kata, jauhar dengan jirim tu seperti bajok dengan parang. Itulah. Jauhar dengan jirim seperti bajok dengan parang. Jauh. Bukan ada poli ya. Pare tu kita pare dia. Dia setengah tempat panggil pare. Setengah tempat panggil bajok. Hak tu lah ya. Tapi mengikut panggil dia. Kawasan ni panggil pare. Kawasan ni panggil bajok. Panggil muradif lah. Muradif. Jauhat dengan jirim, jirim dengan jauhat maksudnya makna yang dikandaki dengan jirim dan jauhat tu maksud begini. Jirim dengan jauhat yakni makna yang dikandaki dengan jirim dan jauhat tu. Itu maksudnya. Makna jirim dan makna jauhat tu, makna yang dikandaki dengan jirim dan jauhat tu seperti bajak dengan parang. Jua dikatakan lafaz murad muradif lafaz seati ya ke panggil sudah bajak pare apa lagi cabai lado sudu caco ngati lah tu kata tu sudu tadi panggil sudu kok kedah panggil caco caco tu caco tapi kedah yang panggil caco tempat lain panggil sudu kok aku melekor aku panggil sudu eh. Panggil sudu, tinggal tengok panggil sudu. Pak Hak pula ya benda. Cacau kita nak jadi cacau, nak jadi itu pula. Mani bubur. itu. Sudu, ada sudu-sudu takut dia berpikir itik-itik sudu. itu pula. Alah, jadi Hak pula ya. Bajak, cabai, lada, apa lagi? Pesan. Tah, apa yang kau panggil? Pesan. Lagi? Jeluk imo, jeluk panggil bangi, bangi apa lagi? Tah, apa bangi? Bekal, wak basuh dah. Tah, seno, ha? Dah tu jelas seno, seno ada, basuh lagi. Tengah seno, sogi lagi, sogi. Cadang, cadang, apa? Bila sikit ya? Ada lagi, ada lagi. Sadung. Sadung. Sadung mana? Kok ada? Kok ada? Dia benda tu lah. Tembok patah. Tembok patah. Tembok patah. Tembok patah. Tak apa yang ada tembok kita. gitu. Tembok lah patah. Hak tu lah tu. Tak apa maksudnya. Hak tu ialah aku maksud dia murade. Maka jauhat dipanggil. Pok ni panggil jauhat pun dipanggil jirim. Hak tu lah dah. Padahal kena ke zat benda tu dah. Zat benda tu dah. Jirim dan jauhat. Jirim dengan jauhat tu seperti bajok dengan parang. Tu. Lai lubuk, lai ikan. Lai ulu, lai parang. Lai benang, lai belalang. Lai orang, lai hatinya. Parang, parang tu dah. Lai lubuk, lai ike. Lai bulu, lai pare. Lai benang, lai belale. Lai ore, lai surahe. Lai guru, lai surahe. Hehehe. Habis. Dan jirim itu, jirim pula. Ini kira jirim. Pari tu. Jauhat dengan jirim Allah. Dan jirim itu, atau jauhat itu, sekiranya, jika tak menerima kerak. Kau kira ni. Gerak-gerak-gerak ni. Jirim itu, sekiranya, jika tak menerima kerak. Tak terima kerak. Dah tak terima kerak. Potong terima potong gerak Allah Allah sisik gitu krisik tulis maksud tak menerima gerak yakni tak terima bagi dengan jalan keras. Tak terima bagi dengan jalan keras. Sebab dia tidak bersifat panjang. Sebab dia tidak bersifat panjang. Kerak-kerak ni pusing panye. Bagi panye bawa kerak. Ni tak terima kerak sebab dia tak panye. So, tak menerima belah. Dan tak menerima belah. Tak terima belah. Apa tak menerima belah? Jadi tak terima bagi dengan jalan belah. Tulis itu pula. Tak menerima belah. Jadi tak terima bagi dengan jalan belah. Kerana dia tak terima bagi dengan jalan belah. Kerana dia apa? Kerana dia bukan bersifat, bukan bersifat lebar. Bukan bersifat lebar. Lagi apa fikir? Tak boleh lagi pun tak apa. Tak menerima krisik. Krisik. Tak menerima krisik. Tak menerima krisik. Tulis betul tak menerima. Yakni tak terima bagi dengan jalan krisik. Apa krisik? Tengok dulu. Dengan sebab, dengan sebab tidak bersifat ia, dengan sebab tidak bersifat ia dengan tebal. Dengan sebab tak bersifat ia dengan tebal. Tiga tu. Tu. Nak belah tak leh. Nak kerak tak leh. Nak krisik tak boleh. Apa tak? Kalau tak boleh buat pos karo, tiga-tiga jalan pun tak boleh terima belaka. Tak terima bagi tiga-tiga jalan tu selalu. Halus sangat dia. Halus sehingga tak boleh bagi dah. Nak kerap pun tak boleh. Nak belah pun tak boleh. Nak krisik pun tak boleh. Tebak, nak krisik menipi. Lebar, nak belah, we. Winipi kak. Winipi. Belah dia dua. Oh dulu. Nampak tak cara dia? Krisik lebar. Dua. Tengok sikit. Mana panye? Melak ni. Panjang. Pani? Lebar. Lebar. Ini panjang. Tul. Ardun. Lepas tu? Tebal. Mana tebal? Tebal ni tu. Tebal ni. Ini ni. Tebal. Tebal ke mana? Tebal tu ni. Eh? Tebal ni tebal. Tengok ni, ke bawah. Tak ada tebal. Juga. Ha, kita tahu. Panye, semata-mata panye. Buat amuk. Lebar, semata-mata lebar. Ketah. Panjang lagi lebar. Lepas tu apa lagi? Tebal. Ha ni apa tebal. Ha tu. Tu pengaji duk buat agak dulu sikit-sikit. Tersekam. Ha tengok dah. Tak terima belaka. Nak ada jalan kerak pun tak boleh. Ada jalan apa nama, kalau kalau panye orang panggil kerak ni tengok ni. Prok panye lebih pandok. Ni pendek dia panggil kerak. Lebar lebar nak biar di tak lebar lebarnya apa Allah lebar bagi apa ni boleh lebar ni lebarnya apa Allah lebar ni kan bagi tak kita buat apa ni lebarnya apa belah belah lebar kalau belah lepas tu kalau tebal krisik krisik krisik tu buat lagu mana krisik krisik menipis menipiskan tu krisik tu aku menipis batu bulat ni batu bulat ada ke apa panjang tak panjang ada ya ada ke apa bulat ya ada bah ada apa pula apa tu bah ada ada kerah ya tadi ha gapo ni batu saja ada bulat bulat ni kelebar ya boleh belah ya jangan panjang ni kalau mak bulat pula pula kalau semata-mata panjang dia boleh kerak ya. Kalau lebar belah. Dia boleh belah. Boleh, boleh sisi. Boleh krisi. Boleh, tapi kerak tak leh. Ya sebab dia tak panjang. Kita kecek je dah. Tak panjang. Dia boleh belah ya. Ketah tebal ni tebal apa ni tebal dia boleh dia boleh belah tebal dia boleh krisik lepas tu lebar dia boleh belah belah dia boleh belah ke mana je kira kalau dia kalau kalau benda semata-mata panye dia boleh kerak ya tak boleh kerak boleh belah tak leh, krisi tak leh. Kalau benda tu semata-mata batu masalah. Dia tu belah boleh, kerak tak leh. Ini memang ulat pula ni dah. Ha, kita nampak gini dulu. Sakut gila dia. Ha? Nak apa kali? Mandi, mandi. Lok, lok, lok, lok. InsyaAllah. Ayak, ayak kali. Dia dah berlaku tu. Mana lagi? Lagi-lagi benda kalau kerak kalau panjang dia boleh kerak tu dia lepas tu kalau sekiranya lebar dia boleh belah kalau tebal dia boleh krisik kalau sekiranya satu jirim tu halus sangat sehingga tak boleh terima bagi dengan jalan mana-mana. Dinamakan maka ialah jirim pirik. Apa panggil? Maka dinamo, maka ialah jadi maka namanya ialah jirim pirik. Apa panggil jirim pirik atau jauhat pirik. Munggu jauhat dengan jirim hatula. Jauhat jirim, jirim pirik orang panggil jirim jauhat pirik orang panggil. Apa jauhat pirik? Jauhat pirik ni ialah satu jirim yang halus sangat tak terima belah bagi kok jalan mana-mana. Tak terima belah bagi kau jalan mana. Nak gerak tak boleh, nak belah tak boleh lagi. Tak ada. Ya Allah dah. Oh. Tu jauhat pirik. Apa dah? Loh sangat. Allah. Misal apa? Allah sangat. Sew. Sew tu. Sew hok satu sew. Hok berarti tak boleh belah lagi dah. Ya dah so je. Pakai tu dah. Kalau tak kalau tu apa-apa orang tua-tua dulu duduk misal dengan apa abu ataupun kita tu apa abu apa hal lu bagi-bagi mana tu fikir je hak ni. Padahal kalau kita mangkir kaji dah ni benda tu boleh belah lagi pula bila kita buat dengan dengan cumi tua tu yo ada bahagia keluar pula kita boleh helah pula mangkir dah. Ha, kan dua atas satu benda yang halus sangat. Benda ni halau, ada. Bawa diri sendiri. Tapi ada dia tu, halau berdoa. Oh, tak dapat terima belah bagi. Kau jalan mana-mana dah. Tu orang panggil tambah nama lagi, apa panggil jauh? Jauhat pirit atau jirim pirit. Jirim tapi pir. Pardon. Sekolah tunggal. Kayak tu dah. Berarti kalau jauhat pirit tu, mari takut dua. Ini jauhat pirit satu. Ini jauhat pirit satu. Mila mari puk. Bak itu, boleh belah lagi lagi? Boleh. Boleh dah, kena ada begitu. Dua dah. Ni halus sangat, tak boleh belah. Tapi bila orang takut dua? Boleh. Haa, hok jadi boleh belah tu ni panggil jisim pula. Jisim. Jirim jisim. Kena boleh belah dah, kok jalan kat mana-mana. Haa, tu dah. Haa, tu. Jisim, tu pergi lagi. Berarti jirim ni umum lah, jirim tu. Sebut kata jirim, kena atas zat tu dah. Atau jauhat kita kata supaya tu lah jauhat. Oh jirim ni tu berdua. Kalau jirim yang halus sangat, halus tak terbagi. Di jalan mana-mana. Dengan satu jalan pun tak terbagi. Maka panggil jirim. Firik. Jirim firik. Tapi kalau terbagi, walau jalan mana-mana pun, kerak pun tak. Jalan kok jalan mana-mana pun, boleh bagi. Bahaya bagi tak? Bahaya bagi tu, baik sekurang-kurang dua juzu. Sebab terbagi ni, iaitu boleh becek tu, baik sekurang-kurang dua juzu. Maksudnya bagi dah. Ha. Kalau jirim tu, boleh becek tu, baik sekurang-kurangnya dua juzu. Maka orang panggil jirim, jisim. Tuhan tak berjisim. Hadah. Kita berjisim. Tu. Nampak tu dah. Jisim. Tu lagi tengok alat. Ada ayat ni. Tu. Kok ni Allah dah oh tak terima. Tak terima kok jalan kerak pun tak terima. Kok jalan belah pun tak terima. Kok jalan krisik pun tak terima. Tak terima kok jalan mana-mana. Allah sangat-sangat. Maka hok tu panggil jauhat kiri. Tengok ni. Ya tu dah. Jauhat kiri. Maka jirim tu, jauhat kiri tu, bila panggil jipuk dua, boleh berbelah lagi dah masalah. Maka, apa panggil jisim. Depan lagi noyak. Haa tu. Maka panggil jauhat kiri atau perjirim kiri. Dan jikalau menerima ketiga-tiga itu. Jikalau menerima ketiga-tiga itu. Terima ketiga-tiga tu. Terima tiga-tiga lalu. Apa ketiga-tiga? Kerat. Yakni terima kerat. Dan terima. Dan beloh. Dan krisik. Terima sekali tiga-tiga tu. Supaya kotak kita misalkan ni tu. Kotak saja kita buat rupa kotak tu. kok jalan kerak punya timur, kok jalan belah punya timur kalau lebar, dan kok jalan kesik punya timur kalau tebal. Masalah. Apa tu? Ini. Apa tu ni? Ya terima tiga-tiga ni. Kerak pun boleh. Belah pun boleh. Kesik pun boleh. Ya tiga-tiga-tiga jalan tu. So, kalau terima ketiga-tiga itu atau dua, atau dua, atau dua jalan, atau dua jalan tu betul, tulis betul atau dua macam ni, atau dua jalan seperti seperti kerat dan belah akan kertas. Kertas sekeping jepangnya dan lebar, dia boleh kerat dan belah. Berarti timur dua ya. Ada berkisik, dia tak timur. Kalau ni nipis, ya, tak tebal. Berarti timur dua. Salah. Tak timur tiga atau timur dua atau satu daripadanya, daripada tiga-tiga tu, satu daripada atau satu jalan daripadanya. Tulis betul satu, seperti kerat akan urat rambut masalah. Tidak rambut panjang. Ya semata-mata panjang. Ya boleh kerak je. Nak belah, nak kisi tak leh. Ya tak lebar, ya panjang ya. Ya tak lebar. Sehingga boleh kita belah. Ya tak tebal, sehingga kita boleh kisi kan. Tapi ya semata-mata panjang. Ini kau panggil boleh kerak ya. Walau lagi mana pun, terima bagi dengan jalan mana-mana pun. Hak ni terima bagi tiga-tiga jalan. Hak ni terima bagi dua jalan saja. Hak ni terima bagi satu jalan saja. Walau lagu mana pun, semua ni dipanggil. Panggil apa? Maka ialah jisim. Ialah jisim, apa panggil? Jirim, jisim, orang panggil. Maka ialah, namanya ialah jisim. Jadi jirim, jisim, orang panggil. Jirim lagi jisim. Sebagaimana istilah panggilan ulama usuluddin. Bagaimana panggil ulama usuluddin? Tubuh ulama usuluddin ni panggil jisim lah kau ni. Adapun ulama makulat yang tak panggil. Ulama makulat nak panggil jisim dia kena boleh timo tiga-tiga tu selalu. Ni. Mengikut ulama makulat tak panggil jisim dia kena boleh berloh, boleh kerak, boleh kerisik. Tiga-tiga. Ni berarti jisim mengikut ulama makulat hak ni ya. Boleh tiga-tiga. Adapun hak ni, hak ni orang tak panggil jisim, orang panggil. Orang panggil. Panggil apa? Khatun. Kot. Ikut ulama makulat panggil kot. Kot. Boleh kerak mak, kerak mak sini. Had mustarok antara kot yang panggil nuktah. Nah, tak apalah ni ulama makulat. Ini yang panggil kot di sisi buat dia. Adapun ketah ni, orang tak panggil jisim di sisi dia, panggil sathun. Hak mustarok antara sahun dan orang panggil khot. Karena bila kita belah, jadi khot panggil. Itu dah. Tu, tuk makulat. Tuk makulat panggil. Ini dengan jisim, hak ni khot, hak ni sathun. Sathun orang panggil. Tapi ulama usuluddin, marilah rupa mana pun jisim belakang. Ikut. Timur kerak kok jalan mana-mana pun. So, tak apa. Dua tak apa. Kayak tiga-tiga selalu tak apa. Semua dinamakan ji. Jisim ni, jisim lakukan ni. Di sisi ulama usuluddin. Nah, sebab tu dia kata sebagaimana istilah ulama usuluddin. Her eh? Apa tak? Tu. Habis. Tu. Tadi. Sebut tista. Tengok soalan lalu. Tista. Tadi ya asyara dah. Sifat-sifat makani yang ada pada kita ini arahkan. Sifat-sifat makani yang ada pada kita ini arahkan. Apakah ia? Bagaimana rupa gambar gambarannya semua? Sifat makani yang ada pada kita ini arah dah. Yo, betul. Sifat makani, panggil sifat makani kita kat sifat makani makhluk tu arah. Sifat makani makhluk tu arah. Adapun sifat makani Allah tak panggil arah. Kita panggil arah. Sifat makani kita masalah apa sifat makani kita? Putih kita. Putih apa? Kita kita. Sifat makani kita tu. Arah lagi pula ni. Nampak tu dah. Apa lagi? Apa lagi? Sifat makani kita. Pelihat kita. Sifat juga tu. Sifat basar. Makani juga. Ada tu Tuhan buat satu sifat namanya sifat pelihat. Tok di urat ni. Urat ni girim. Urat mata ni. Urat mata ni je. Dia sini je turun hari. Lepas tu dia gerak tu. Sini ada satu urat kadah itu. Lepas tu dia gerak turun hari sini. Cik tengok lah. Cik tengok dia buat isteri tengok tu. Ada urat turun hari. Pada yang kau kata, situ Allah Ta'ala buat satu sifat tok di urat. Kita tak bisa tengok sifat tu, tapi benda ada lah. Dengan sebab ada sifat tu, kita melihat. Kita melihat bukan dengan melihat dengan mata. Melihat dengan sifat, melihat jadi-jadi ke Allah Ta'ala di kita tu. Kerana kalau sekiranya tidak ada sifat melihat, walau ada mata pun tak melihat. Sebab tu orang mata pula anak ada, tapi tak nampak. Ada mata tapi tak nampak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak bukan sifat melihat tu dah. Cerita beragu lah. Pada yang kata, tak ada payah nak lebih sifat melihat tu. Yang kata, ambil besi panah. Ambil besi lakar dengan api. Api panah. Ambil besi panah tu, tok di dahi ni. Tok gitu. Bila api yang panah tu, besi yang panah tok sini, urat tu akan kering. Urat sini akan kering. Bila urat kering tu, rusak sifat melihat tu. Buta. Putera. Putera. Maka sifat tu ada tu. Kita tak tahu tu ada betul mana, tapi ada. Ada. Tu ma'ani kita. Tu sebenarnya daripada sifat ma'ani. Dan arah. Duk tupai di situ, di urat. Begitu juga sifat pendengar. Sifat pendengar, satu sifat yang Allah Ta'ala buat. Rupa orang tak tahu lah hakikat dia. Tapi ada satu benda. Sifat tu Tuhan letak di anak lingur. Lingur. Dalai tu. Allah suruh anak lingur dalai tu. Tuhan buku satu sifat. Namun sifat pendengar. Dengan sebab ada sifat tu, kita mendengar. Bukan mendengar dengan telingur. Dengar dengan sifat mendengar. Sebab kalau tak ada sifat pendengar tu, ada telinga boleh tak dengar. Telinga ada tapi tak dengar. Kalau ada sifat tu, walaupun tak ada telinga, ya dengar. Gerak telinga. Ya dengar, kerana sifat tu duk ada. Sifat tu duk diada. Anak-anak, apa nak, anak telinga kita ni. Kalau rusak sifat tu, cuba ambil baritanya. Urat tu. Bagi pecah sifat tu masalah tu. Sifat yang taklah buat. Usak sifat tu. Jadi? Tuli. Tuli. Tak dengar. Bisu pun sifat tu. Ah, bisu pula. Perkata pun sifat tu. Sifat perkata Allah Ta'ala jadi kata tu sifat dekat anak lidah tu. Dengan sebab ada sifat tu. Ada di sifat anak lidah tu. Kita boleh berkata-kata. Nak kata tak apalah. Dia ada sifat tu, dia boleh kecek. Bukan kecek dengan lidah. Bukan kecek dengan mulut. Kecek dengan sifat perkata tu. Biar sifat perkata ni boleh kecek. Faham tak dah? Ada. Kalau tak ada sifat tu, ada mulut, ada lidah pun tak boleh kacau. Kata, hak tu ma'ani yang ada di makhluk. Fahakazah, banyak lagi sifat ma'ani yang ada di kita, dari kita sendiri. Arab tu boleh dah kita kata asma' wa sifat ma'ani pula ni. Itu sifat fi'i dan sifat 20 itu sifat zat. Yo, betul, sifat 20 semua tu sifat zat. Sifat zat. Dan asma' wa sifat itu sifat fi'i. Nak kata tak boleh, kerana asma' wa sifat tu ada sifat zat dan sifat fi'i dalam tu. Asma'ul husna semua 99 tu terkandung sifat zat dalam tu. Apa? Al-Qadir, yang kuasa, yang bersifat dengan sifat perkuasa sifat zat tu. Ha, dah. Ha, tu. Apa lagi? Al-Malik, yang milik. Tu yang milik. Sifat apa? Sifat apa? Milik. Afal. Sifat zat. Yang milik. Sifat zat. Sifat zat tak? Sifat zat. Sebab apa? Al-Malik ni kembali ke sifat apa? Kembali pada sifat apa? Sifat 20. Kudrat. Allah Ta'ala lah. Kau buat. Semua yang milik. Barang tu yang buat semua. Lepas semua yang milik. Faham tak dah? Berarti Malik tu je kembali ke. Dia tak lari pada 20 sifat tu. Asah duk punya situ. Cuba cek tengoklah. Lepas tu boleh kata ke dalam hatu, kata dah. Jika ditanya masjid itu rumah Allah, adakah Allah ada di situ? Ha, tu ada situ ke? Tak. Raja buat rumah di sini. Tak bisa mari-mari pun. Dia suruh rewak. Raja suruh rewak. Lepas tu dia panggil rumah istana tu apa? Raja di situ dah. Tak bisa mari jok pada buat. Tak bisa mari jok pada buat. Ada lah. Kerana dia suruh buat. Sebab tu idau pak kata rumah Allah. Sebab Allah suruh buat. Sebab tu idau pak li adna mula basah. Dia panggil tu. Tu tak semakar sikit buat dua tu. Tu yang kena duduk situ. Bukan milik. Kerana tu yang suruh buat. Suruh buat panggil rumah Allah. Tak boleh kata Allah ada situ. Allah ada situ. Faham tak? Habis. Rumah kita lagi kita berkeduk di situ kan. Tu rata-rata. Ni, mana rumah ni? Ni rumah ya ni tapi semua tak boleh seduk. Nak sewa. Nak sewa saja ya. Sebab tu ikut sewa di rumah saya pun. Tidur rata, kita di mana habis. Itu ya. Tiga, apa beza apa tu kidam dan kodim? Ya, kodim tu ialah zat yang bersifat dengan kidam tu. Kidam tu sifat. Kodim tu zat yang bersifat dengan kidam. Dengan kodim. Itu. Ada satu kawan di kampung kirim soalan pada saya. Dia tanya. Tak apalah. Dia tanya. Kita tanya pun tak apalah. Wajib belajar kedok hutang. Wajib bayar dok hutang benda hari. Ini lagi kau pekol lah. Bukan hutang duit tapi hutang benda yang hari. Hutang benda hari tapi kena bayar dengan duit seperti apa ni? Nanti. Selumai. Ada kok. datang nisan yang lain pada jirim, boleh kerak pada satu jalan. Lain pada tu boleh lagi ya, jirimnya boleh kerak pada satu jalan ya. Apa lagi lain pada urat amuk? Benih. Sama teman-teman panjir. Apa urat tali benih tu, tali benih? Dah. Benih tu, panjir. Haa, saya kena apa ya tu? Panjir tu. Haa, ah, iya lah, besar banyak tu. Kenapa tali panjir tu? Haa, tu semata-mata panjir. Kata lagi, haa, kerana misal kat ramuk ni, saya pernah belah dah ramuk tu. Haa, baik, baik, baik. Haa, tu tu, haa, pergi belah pula. Itu, saya kena apa tu? Belah lagi. Belah lagi, tu mengayak pula. Tanya lagi. Kita misal ni nampak muda atas jalan kerak lah. Ikutlah apa saja pun. Cuma ramuk tu kita silam lagi. Lihat dia ramuk tu tebal. Tengok kita belum. Allah Alam. Oh, belah dah. Biasa belah dah. Dia belah tujuh, literal belah tujuh. Istilah ulama makulat jika tidak cukup tiga rukun, tiga kara ni, maka tidak boleh dipanggil jirim, jisim. Adakah betul? Istilah ulama makulat jika tidak cukup tiga, maka tidak boleh panggil jisim, betul? Maka dinamo nemokoh maka dina di manakah yang tersebut jika bukan jirim jisim? Apa? Maka di dinamo apa kah? Ha, yang tersebut jika bukan jirim jisim. Konsep ni lah. Bagi ulama makulat, kalau cukup tiga dinamakan jisim. Kalau sekiranya tak cukup dua, sekolah dah boleh panjang dan lebar, dinamakan sathun. Dan semata-mata panjang, sekolah boleh kerak, boleh panggil khotun. Maka tiap-tiap benda tu boleh kerak belakang. Maka bila sebut tu boleh kerak, orang panggil ada had mushtarak. Orang panggil sakatan yang berkongsi antara benda. Kerana dia boleh kerak, bila boleh kerak yang ada berkongsi, dua sakatan. Maka sakatan yang berkongsi, di khot ni orang panggil nukta. Kalau boleh cakap-cakap, pak, seolah-olah tak ada titik, so, teh, di benda tu, meh. Bila becek, pak, titik tu, tu becek, eh. Maka panggil nukta. Hak mustarab tu. Maka, oh, ni, ketah ni, masalah. Sathun ni. Bila kita kerak, hak mustarab dia, khot, kerana panjir kerak. Itu. Ya, dua gitu. Dia bukan titik saja panjir. Maka, dia panggil khot pula, situ. Haa, khot. Lepas tu, hak mustarab bagi, jisim ni ke apa? Sathun. Bila kita kerak, bila kita belah. Belah. Dia tubik pepek gitu. Pepek pula lagi. Itu bagi sah. Nama gitu dah. Lepas tu bagi ya. Oh, sungguh pun tidak ada lagi tidak. Sungguh pun tidak ada lagi. Tidak berlaku lagi. Tapi tidak tergalang. Apa ni? Walaupun tilik pada diri. Apa? Apa hikmah? Sungguh pun tidak ada lagi tidak. Tidak berlaku lagi tetapi tidak tergalang. Okay. Walaupun tidak pada diri dia tu haruh atau tidak berlaku. Masuklah tidak tersekat, tapi mestilah tidak tersekat dan terhalang oleh satu pihak dan sebelah Allah, maka tergalang dengan syarat. Apa? Oh, ni soalan ni. Oh, dia baca kat Haji Robek tu. Ketah lah ayo. Ketah lah. Modal kat atas tu. Soalan terakhir ni. Aloh, susahnya. Masya-Allah, masya-Allah. Oh ya, dobek dulu ya, bila mana soalan. Manfaat kebanyakan ilmi usul din dan makulat. Ah, ya, erat. Apa beza antara ilmu usul din dan makulat? ilmu sulit nak kenalkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Adapun ilmu makula nak kenalkan makhluk ni. Ilmu makula kita ngaji dia, kita kenalkan makhluk. Kata makhluk ni tak lepas pada 10 perkara tu. Satu jirauhat, dan jauhat tu beberapa arat dia. Arat tak ada apa ke apa makulah yang 9 lagi. Maka ngaji makulah nak kenal makhluk. Bila kenal makhluk, tahu kata Allah bukan rupa ni. Bila kenal makhluk, tak boleh tahu kata Tuhan bukan lagu ni. Makhluk semua ni, ni benda. Tak lepas dah ini benda. Maka bila isbab dah makhluk tak lepas dah ini benda, Allah bukan mesin ni. Tu ya. Ada pun ngaji usuluddin nak kenal dia. Tu bezanya. Kita jadi tukar pada anak koli. Wajib tak kita mengajar anak koli kita akan sifat 20. Wajib. Wajib. Okey, di bawah jaga kita semua wajib. Kita mengajar. Mengajar dia. Kalau tak kuasa mengajar, kena wiwi mengaji. Sebab tu tokek-tokek dia kena kira satu masa juga biar nak boleh mengaji. Kita ada kuasa dah nak suruh dia. Lepas dia pergi beri. Tu SD pun, tokek dia. Wajib, tak boleh bakul aman ni. Sebab tak nak buka kata kita tu kan, anak, bini, orang bawa jaga kita semua, kita ada kuasa untuk nak suruh dia mengaji, wajib kita suruh dia mengaji, okey, suruh dia. Tu, mengajar anak poli kita tu. Kalau panas sendiri, ngajar sendiri. Mari satu masa belum ada nak kerja pagi, kerja pukul 8, tapi wajib kena mari pukul 7.30. Tak nak, belum pada kerja sejak, kena ngaji 4.20 dulu. Nak ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia boleh enggak boleh pahit usuluddin dan boleh ngajak orang lain pula ada bonus. Boleh ngajak orang lain dari mama ni. Ya boleh tolong ngajak kita tak ada. Ya pula boleh tolong tolong duk hurai sifat 20. Tambah duit gaji sikit. Kau kena dah. Allah. Ada seorang mimpi melihat Rasulullah tetapi rupa Nabi yang dia lihat tu menyalahi dengan kitab. Ceritanya seperti dia lihat Nabi tak ada janguk atau mimpi masa Nabi kecil-kecil. Adakah dalam mimpi dia Nabi sungguh atau syaitan tipu dia? Kalau dalam mimpi kita terasa dalam hati ketika mimpi itu bawa isu Rasulullah ataupun bukti bercakap tu sendiri. Kita dalam mimpi kita, ya Rasulullah. Kita dah kecek dalam orang dalam mimpi tu, ya Rasulullah. Lepas kita kecek tak nak janguk. Tak janguk masalah. Ataupun rupa lain tak betul dengan apa yang sebut dalam dalam syama'il dia. Mak Nabi, itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Kerana setan tak boleh tipu dan tak boleh buat rupa Nabi walaupun satu jalan pun. Tapi kita melihat Rasulullah mengikut kelakuan masing-masing, itu terkembali kepada ciuming hati kita sendiri. Rasulullah akan menggambarkan ciuming kita. Boleh nak isyarat kepada apa kita. Tu mikir tu. Tengok orang nampak Rasulullah hitam, duduk dalam orang panggil. Jadi orang panggil apa lah. Jadi rupa tak akan pi lah. Tak akan apa. Dia umur saja. Boleh ciuming kita. Gambarkan ciuming kita sendiri tu. Kejenihan ciuming kita sendiri nampak Rasulullah. Rasulullah menggambarkan kita. Untuk menjadikan ciuming untuk kita. Itu tak buat lagi tu. Tu. Tapi tak ada syaitan tak kuasa untuk menipu. Walaupun jalan mana-mana. Jalan mana-mana sekalipun. Ada tengok orang yang nampak. Rupa cukup sempurna. Segala-gala syama'in Nabi. Itu tergambar kepada bahawa yang mimpi sendiri itu adalah hati yang bersih dan cukup sempurna. Dan bersih, orang panggil bersih dan cuci. Kita cuci. Kita sendiri itu sendiri dah. Tu. nampak kecil-kecil. Ha, tu masalah. Ada kau muda, macam-macam lah. Ada kau dalam mimpi dia, di Nabi sungguh atau syaitan tipu dia. Mimpi dia tu Nabi sungguh, ha tu kata ni. Ke Nabi sungguh. Mimpi ya, mimpi. Mimpi. Kalau taklah, dia satu mimpi ni bisyarah dah satu. Orang nak mimpi tu bukan sebagai orang dah. Bukan semua nak boleh mimpi Nabi dah. Tu. Waktu Allah Ta'ala takdir bagi, masing-masing orang. Tapi masuk RT dia tahu. Dia tahu diri dia. Kadang dia berlapar Rasulullah ataupun orang tunjuk, itu Rasulullah. Masuk jumpa. Rasulullah. Syaitan tak boleh buat semua tu, rupa tu. Tak boleh buat semua tu. Kita pun kata, Tuhi Salallah kata, semua kalau berlainan rupa sekalipun, itu terpulang kepada gambaran ciumi hati kita masing-masing. Tentang Rasulullah. Rasulullah menggambarkan hati kita. Terjumpa Nabi gini, tak pun nak janguk. Tengok orang yang panjang ni, tengok orang ni. Hak tu mengikut kelakuan masing-masing yang, yang akan nampak. Tapi Rasulullah tu Rasulullah lah. Rasulullah. Kalau kau puno etikot kita atau syirik kita ketika berubah dengan Tok Cha masing-masing klik malam kali ni seperti minum air tawar dia tu Tok Cha tengok tu ha minum ha kok tu Tok Cha buat tu masalah Tok Cha buat tu masalah puno etikot kedok atau syirik kedok kembali kepada pemahaman syirik dan etikot tu dulu kita iswah ikhtiar ni tak kira orang okay? Kita pergi cari bomo pita pun. Mau pita bomo siye, bomo kafe ke ada yang bocok gi. Kita jalan iswah ikhtiar kita, kita tak ikut yang memberi bekah tu. Dia Allah Taala yang membekah menghilang semua Allah Taala. Tapi iswah ikhtiar kita. Lepas tu cara iswah ikhtiar tak berlawan dengan syarak. Kalau berlawan dengan syarak haram mengikut cara masing-masing. Cara masing-masing. Ya ikhtiar usaha. Kau kena duk buka kan. Kau kena duk itu. Duk heneng. Buka lada. Buka dada. Buka kopek. Kau tengok. Kau tu haram di cara tu. Bukan haram di ikhtiar usaha. Tak syirik. Tapi haram untuk cara masing-masing. Syirik tu bila? Apa di etika bahasanya. Dia lah yang memberbekah masalah. Atau kena semua tu. Kau nak bau lah. Hilai. Yang pahal kata. Semua tu kau ni bau lah menghilai. Kau tu rupa. Syirik-syirik ni. Ni semata minum air tu tak jadi kata apa jadi syirik lagi tapi rupa tengok tak sedap lah mari tengok cecah tu dah depan tu kong tu tapi rasanya orang yang minum sendiri tak jadi kau kata ni tok kong ni tapi bukan semua tok kong tapi yang mari cari tok cah ni boleh dia dekat mohio kan tak ada dah kira dah boleh jadi barai hok dok boleh tubuh tu hok datuk tu juga dok lepas mari boleh jadi langkah tu. Tak tu juga lepas hari. Tak tu iya tu nak cari orang lepas ni. Jadi mudah tu. Macam-macam. Tu akan lah. Berarti tak tahu tu tengok kembali kepada masing-masing lah. Ketika berubat dengan Tok Cha tu. Tu. Berubat dengan Tok Cha tak apa. Tapi tengok jaga kita begini. Cahaya itu dulu. Ha pelanai. Allah Ta'ala jadi mari. Tu yang jadi sama dia dah. Dia ada penyakit turun di kafe. Masalah. Akan ada orang kita berubah. Usahlah cari. Dia ada masing-masing dah. Tak lupa. Takut bukan yang ada. Takut dia buat untuk cah. Bukan boleh kau tambah. Kau tambah. Untuk cah tu. Bukan kau hilang. Dia tambah benda lain pula. Tu. Air tawar tu ada pun. Masalah. Memang lah kau tu. Usah kita dulu kalau tak darurat sangat. Carilah dulu. Panas eh. Untuk cara baca ikut si lah pasir kadang-kadang kita tak dengar ya. Untuk guru baca Quran Belanda ni ke rumah. Ke rumah. Warning baca-baca dah. Baca. Ada tu rumah apa yang boleh hatta klik. Lalu dia buat Shanghai tu. Buat Shanghai tu tak ada visa mana dah lah ni. Sebab banyak dah orang panggil klinik-klinik. Tak boleh tahu nyakit klik tu. Macam tak. Kita tak cari ya kali. Tak ada puas tu. Ya dulu. Ada kau boleh minta tolong kali? Ada kau boleh minta tolong kali? Pertanya dia. Ada kau boleh minta tolong kali? Rengkaskan sifat-sifat 20 untuk mudah faham Allah. Banyak dah eh. tu asal etikok tu tak mudah lagi lah. Ngaji hok yo di hok demo tu tadi lah. Ngaji hok ada tu dulu. Klik dengan file. Bayar tak hutang benda harga. Dia kena kira, kena itu. Hutang apa ke si mana, dia kira. Jadi tu yang kalau tanya, mari sama sendiri. Mari sama. Sing the top ke lawan sikit lagi lah. Apa ni sebab kita tak sebut. Yang situ dah dan setengah berapa kali yang menumpah yang lain yang ni menumpah Zaid jelah yang semata-mata semua. Boleh situ berapa kali dah. Boleh ni. Apa? Ada nama. Nama ni tak jelas tu. Hari cuti tu ada ke tak ni? Hari cuti ada ke tak? Ada hari cuti. Ah, just kita masih ada kamera tanya. Malam Jumaat. Lepas zuhur tu. Pekomen tu. Waktu malam tu tak. Malam Jumaat. Waktu pagi tak petang. Hari Jumaat tu. Dok. Lepas tu malam Sabtu. Macam? Okay, oh, jangan nak klik duduk rumah dulu kan? No? Jangan nak klik rumah, kata kita berhenti itu sebenarnya tu. Ada. Jadi pokok jauh-jauh kan? Jauh-jauh mai tu. Tak apa sini lama nak klik kampung dulu. Pasal kan? Klik itu berhenti rumah apa malam tu? Malam Sabtu je. Malam Sabtu. Lepas tu hari Sabtu berarti malam Ahad berarti kerana malam Ahad nak mula di luar jauhi lah jadi tuwuk dulu lah Sabtu Sabtu lah kita malam Jumaat hari Jumaat malam Sabtu hari Sabtu malam Ahad kau baca mana satu tu? Baca. Hobi awak cepat sikit. Tak lama dah ni. Hari dua, ketiga, tiga, empat hari lagi. Itu dah. Mana satu tu? Baca. Lepas tu hari Sabtu tak baca. Malik Ahad tak baca. Akhir Ahad tu mula tu pula. Dah? Kata yang satu. Ada si hari Sabtu dah. Saya nak lelah dah. Esok malam tu tak baca. Malam Sabtu tu baca. Cerah pula hari Sabtu. Hari Sabtu. Ambil cerah. Siapa gelap tak baca. Hari Sabtu tak baca. Dah. Tak baca. Pak gelap hari Sabtu tu, bagi malam Ahad. Tu tak baca ke? Tak baca ke? Lepas tu kira hari Ahad ni pula baca. Allah jelah. ونسألك علوما نافعه وأرزاقا واسعا وعملا صالحا مقبولا وسعادة دارين وحسنا خاتما وعطاقا للرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رفي الأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عدد تصي صحبي والحمد للإله في البرء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبات النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقيا علما نهزى بالخير وندفع كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قلب مدعوم واقض عنا يدنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته